Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwan fil din rahimakumullah, melanjutkan apa yang telah kita sampaikan tadi. Kalau tidak salah, tadi sampai pada penyebutan tanda-tanda ahlul ilmi, ya, dari Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Cukup atau dilanjutin? Hah? Antum lelah kayaknya ya. Kalau saya insyaallah sama kayaknya. Tapi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita semuanya. Taib. Tadi yang pertama sudah, ya. Lanjut berarti. Taib. Yang kedua, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَلْهَرَبُ مِنَ الدُّنْيَا مِنْهَا الرِّيَاسَةُ وَالشُّهْرَةُ وَالْمَدْحُ. Di antara tanda ahlul ilmi yang pantas ya, untuk kita ambil ilmunya adalah al-harabu minad dunya, menjauh dan menghindar dari dunia, seperti menjauhi kedudukan, menjauhi popularitas ya, dan juga pujian. Artinya bahwa ahlul ilmi yang sesungguhnya, orang-orang yang berilmu yang pantas untuk diambil ilmunya, adalah mereka orang-orang yang senantiasa menghindari fitnah dunia, popularitas, ketenaran, kedudukan, dan juga pujian. Karena tidak sedikit orang-orang yang memanfaatkan ilmu yang dimilikinya untuk mendapatkan perhiasan dunia. Mereka-mereka yang seperti ini keadaannya tidak layak untuk diambil ilmunya. Dan tidak pantas dicap sebagai ahlul ilmi. Karena walau bagaimanapun yang namanya dunia adalah da'uddin. Dunia itu adalah penyakit agama. Sedangkan ahlul ilmi adalah tabibuddin, dokter agama. Ahlul ilmi adalah dokter agama. Dunia itu penyakit agama. Kalau ahlul ilmi, dokter agama. Kalau seandainya si dokter sudah mencintai dan menyukai penyakit, maka siapa yang akan memperbaiki agama manusia? Siapa yang akan mengobati urusan-urusan agama? Ya. Karena itu ahlul ilmi nafi' adalah orang-orang yang senantiasa berlari, menjauh dari yang namanya fitnah dunia, fitnatul mal. Karena fitnatul mal, fitnatul dunia adalah fitnah yang sangat membahayakan. Wattaqud dunya, wattaqun nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhi oleh kalian dunia, jauhi oleh kalian wanita. Ini fitnah yang membahayakan. Tidak sedikit du'at ilallah, orang-orang yang punya ilmu menyimpang karena persoalan dunia. Tertipu dengan kenikmatan dunia yang sesungguhnya hanya sesaat saja, tidak selamanya. Nah, Imam Ahmad rahimahullah adalah orang yang sangat khawatir terhadap yang namanya fitnah dunia. Beliau sangat takut sekali akan keselamatan dirinya, akan keistiqomahannya ketika namanya mulai harum, ketika namanya mulai masyhur, ketika namanya mulai disebut-sebut oleh banyak orang. Beliau khawatir, beliau takut. Kalau orang-orang yang berilmu yang tidak amanah dengan ilmunya, justru mencari popularitas, mencari ketenaran, ingin dikenal. Ya, ingin selalu dieluk-elukkan namanya, ingin selalu disebut-sebut namanya. Fulan bin Fulan, Syekh Fulan bin Fulan, Ustaz Fulan bin fulan. Ahlul ilmin nafi, bukan orang yang mencari ketenaran, bukan orang yang mencari kelezatan dunia. Justru orang yang takut. Ahlul ilmi adalah orang yang senantiasa sibuk setiap harinya dengan ilmu, ibadah. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, kalau seandainya dunia dan seisinya diberikan kepadaku agar aku tidak sibuk dalam urusan ilmu, maka aku tidak akan mau. Artinya beliau lebih memilih untuk sibuk dengan ilmu daripada dunia dan seisinya. Ini ahlul ilmi. Bahkan beliau juga sering mengatakan di majlis bahwa beliau punya syahadah, beliau punya ijazah. Ijazah magister, tapi wallahu alam sekarang di mana ijazah itu? Saya tidak tahu, kata Syekh. Beliau tidak peduli dengan ijazah itu. Karena yang beliau cari bukan dunia. Yang beliau cari adalah ridha Allah. Inilah ahlul ilmi. Inilah ahlul ilmi yang pantas untuk kita ambil ilmunya. Bukan orang yang mendagangkan agamanya untuk mendapatkan dunia. Al-harabu minad dunya. Lari justru dari yang namanya fitnah dunia. Baik yang berkenaan dengan hartanya, berkenaan dengan jabatan, berkenaan dengan popularitas ketenaran, atau berkenaan dengan wanita. Ya. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tanda yang ketiga, wa min alamatihim aydhan annahum la yarji'una al-'ilma fala yafkharuna 'ala ahadin. Ahlul ilmi adalah mereka-mereka yang tidak mengklaim kalau dirinya punya ilmu. Tidak mengklaim kalau dirinya punya ilmu. Sehingga mereka tidak pernah berbangga di hadapan seorang pun dengan ilmunya. Ahlul ilmi adalah orang-orang yang tidak mengklaim kalau dirinya punya ilmu. Saya pernah mendengar sebuah rekaman. Dalam rekaman itu, orang yang katanya sebagai ulama, orang yang sampai dikultuskan oleh pengikutnya, dia mengatakan, ana talibu ilmin, ana talibul ilmi, lakinni alim. Saya, kata dia dalam rekamannya itu, saya adalah penuntut ilmu, tetapi saya adalah seorang alim. Subhanallah. Baru dengar ada seorang syekh, ada seorang alim mengatakan seperti itu. Saya memang penuntut ilmu, tapi saya alim. Saya alim. Siapa kira-kira? Antum tahu? Yahya Al-Hajuri. Yahya Al-Hajuri. Dalam kaset ceramahnya, dia mengatakan seperti itu. Ana talibul ilmi. Saya memang penuntut ilmu, tapi saya alim. Pantaskah seorang alim seperti itu? Apakah ini akhlak alim? Kalau seorang alim mengajarkan akhlak yang seperti ini, maka bagaimana pula nanti para pengikutnya? Jejak apa yang ditinggalkannya di hadapan para pengikutnya? Inikah contoh alim yang baik? Tidak. Tidak pernah sampai detik ini, sampai hari ini, kita mendengar Syekh Rabi mengatakan, ana alim. Dah. Tidak pernah kita mendengar Syekh Saleh Fauzan, masyayikh yang lainnya, Syekh Ubaid mengatakan, saya alim. Ini Yahya Al-Hajuri mengatakan, saya penuntut ilmu, tapi saya alim. Ingat, seorang alim la yad'una al-ilma. Seorang ahlul ilmi yang ilmunya bermanfaat, mereka atau dia tidak mengklaim kalau dirinya punya ilmu. Kullama izdada ilmuhu izdada tawadhu'uhu. Seorang alim itu setiap kali ilmunya bertambah, maka semakin bertambah pula rasa rendah dirinya, tawadhu'nya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yansibuna ghairahum ila al-jahli illa man khalafa sunnah wa ahlaha. Seorang alim, seorang ahlul ilmi dia tidak menisbatkan orang lain kepada kebodohan, kecuali orang-orang yang menyelisihi sunnah, kecuali kepada orang yang menyelisihi sunnah. Ahlul ilmi akan menampakkan kemarahannya, kebenciannya kepada siapa saja yang menyelisihi sunnah. Tetapi itu ghababan lillah, kebencian karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena urusan pribadi. Nah, ciri yang berikutnya, yang keempat, ikhwan fillah rahimakumullah, dari ahlul ilmi, ومن علاماتهم أنهم يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل السلف عليهم. Ahlul ilmi adalah mereka yang selalu bersu'udzon terhadap dirinya. Su'udzon terhadap dirinya, berburuk sangka terhadap dirinya, dan sebaliknya selalu berhusnudzon kepada para salaf dari kalangan ulama. Tidak berburuk sangka kepada para salaf. Justru mereka ahlul ilmi an-nafi selalu berhusnudzon kepada para salaf dari kalangan ulama dan bersu'udzon kepada dirinya. Artinya, ketika ia memiliki pemahaman yang bertolak belakang dengan pemahaman salaf, maka ia akan meninggalkan pemahamannya dan mengikuti pemahaman salaf. Selalu berhusnudzon kepada salaf, berbaik sangka kepada salaf. Mengakui dalam dirinya keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para salaf. Tidak kemudian angkuh di hadapan salaf, tidak kemudian mengklaim kalau dirinya sebagai ahlul ilmi, mereka para salaf juga ahlul ilmi, maka sama. Para salaf mujtahid, maka dirinya juga mujtahid. Tidak. Tidak mensejajarkan antara dirinya dengan salaf. Selalu mengakui keutamaan yang dimiliki oleh para salaf. Ini ahlul ilmi. Sehingga selalu kembali kepada pemahaman salaf. Tidak bertolak belakang dengan ajaran-ajaran kaum salaf. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, itu empat tanda atau ciri ahlul ilmin nafi yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Berikutnya, ada pernyataan yang bagus sekali dari Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dalam kitab Daf'u Baghi Adnan ala Ulama'is Sunnah. Kitab ini kitab yang membantah Adnan Ar'ulu. Kitab yang diberi judul dengan Daf'u Baghi Adnan ala Ulama'is Sunnah. Nah. Beliau mengatakan, waqad qala ulama'us salaf kabni al-mubarak wa amsalihi inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Para ulama salaf seperti Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala dan semisalnya, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu syar'i, ilmu agama ini adalah bagian dari agama itu sendiri. Maka perhatikanlah, lihatlah dari siapa kalian mengambil urusan agama kalian. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, fala yu'khaduddin minal mulabbisin al-ad'iyah. Jangan sekali-kali ilmu agama dipelajari dan diambil dari para penipu. Mulabbis. Wala minal wadihina fiddolali wala min ghairihim. Dan jangan juga diambil dari orang-orang yang jelas kesesatannya. Ini sebuah nasihat yang agung. Yang tentu saja nasihat ini sama, tidak berbeda dengan nasihat para salaf. Inilah para ulama. Mereka bersatu, mereka ada kesamaan dalam hal yang hak. Meski berbeda zaman, ya, berjauhan tempat, tetapi sama dalam hal perkara yang hak. Nah, apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi adalah dikatakan oleh para ulama salaf tadi, panjang lebar sudah kita bahas. Kata Syekh Rabi, ilmu agama tidak boleh diambil, tidak boleh dipelajari dari para penipu dan dari orang-orang yang jelas kesesatannya. Wa innama ya'khudunal ilma min ahli al-ilmi thiqat al-udul al-muwalina fillah wal mu'adina fihi. Akan tetapi hendaknya semua orang mengambil ilmu, belajar ilmu agama dari ahlul ilmi as-siqat, yang terpercaya, yang istiqamah, yang menerapkan wala dan bara lillahi subhanahu wa ta'ala. Wal munabizina lil batil. Dan dari orang-orang yang senantiasa munabizina lil batil, melawan, menghancurkan kebatilan. Wadda'ina lil haqqi wa ila al-huda al-mustaqim. Dan dari orang-orang yang selalu mengajak kepada kebenaran dan petunjuk yang lurus. Nah, kalau kita ingin selamat, pegang kuat-kuat nasihat ini. Alaihi man yakhtaru. Hendaknya semua orang memilih. Wa yatathabbatu. Dan melakukan cross-check. Tidak serampangan, tidak gegabah dalam belajar ilmu agama. Wala yatasarra'u, jangan sampai mereka tergesa-gesa. Fayasma'u aw yaqra'u likulli man habba wadab, sehingga mengakibatkan mereka mendengar ilmu, membaca ilmu dari setiap orang tanpa peduli. Li'anna katsiran minhum fi marhalatil bidayah la yumayyizuna baina haqqin wa batilin. Fayaqra'una al-amthal man dzakartu fayukhrijunahu min manhajillah ila manahijihim al-fasidah. Karena kebanyakan orang sekarang ini dalam tahap pemula, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga belajar ilmu agama kepada orang-orang yang telah kusebutkan ya di atas tadi, akibatnya mengeluarkan mereka dari manhaj Allah, mengeluarkan mereka dari jalan Allah menuju jalannya mereka yang rusak. Nah, qala fal yahdhar. Kemudian kata Syekh, dan hendaknya waspada dari pernyataan yang menyesatkan. Apa itu? Naqra fil kutub wa nasma minal ashas wa ma kana min haqqin akhadna wa ma kana min batilin radadna. Kata Syekh, hati-hati dari sebuah pernyataan yang menyesatkan, yang berbunyi, kita membaca kitab, mendengar ilmu dari setiap orang tanpa terkecuali, yang haknya kita ambil, yang batilnya kita tolak. Masya Allah. Ya. Ini kata-kata yang indah. Kenapa harus repot-repot belajar ilmu agama? Kenapa harus melakukan cross-check, memeriksa setiap orang yang akan menyampaikan ilmu agama? Ya. Gak usah repot-repot. Duduk saja, belajar dari siapapun. Kalau ada yang benarnya, kita ambil. Ada yang batilnya, kita tolak, kita tinggalkan. Masya Allah. Kalau sudah bisa seperti itu, ngapain duduk di majelis ilmu? Ya enggak? Kalau sudah tahu yang hak, tahu yang batil, buat apa duduk di majelis ilmu? Harusnya sudah menjadi pengajar, bukan duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, maka waspada dari kata-kata yang seperti ini. Ya. Waspada dari kalimat-kalimat yang seperti ini. Enggak perlu sibuk, susah-susah. Mau duduk di majelis ilmu saja, ribet banyak. Apa ketentuan-ketentuannya. Kita duduk saja di majelis siapapun. Kalau ada yang hak kita ambil, ada yang batil kita tinggalkan. Sekilas pintas, benar. Masya Allah, ini bijak ini orang. Ya enggak? Ini bijak ini orang. Ini orang bisa diterima di mana-mana. Ini orang bisa dengan mudah bermajelis kepada siapapun. Ya enggak? Ini orang enggak akan ditolak di majelis manapun. Masuk ke torekot bisa. Masuk lagi ke kelompok aliran yang lainnya bisa. Bisa diterima di setiap tempat dan setiap majelis. Bijaknya luar biasa. Karena kebijakan jadi seperti itu. Ya. Karena kebijakan jadinya seperti itu. Bebas tanpa aturan. Ini berbahaya. Ya. Ini sangat berbahaya. Khudil haq, ambil yang benarnya, tinggalkan yang batil. Ini berbahaya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita hidup di zaman fitnah. Kita harus lebih waspada. Kalau salaf saja dahulu kewaspadaannya dan ketelitiannya luar biasa, maka tentu kita harus lebih dari mereka. Zaman mereka adalah zaman ilmu. Banyak ulama. Lah zaman kita sekarang, para ulama satu persatu mulai wafat. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pertanda bahwa ilmu akan dicabut. Seharusnya kita berpikir, seharusnya kita sadar, kalau sudah dikabarkan kepada kita bahwa para ulama akan wafat dan itu menjadi tanda dicabutnya ilmu, maka kita harus manfaatkan waktu yang ada, segera mengejar majlisnya para ulama, majlisnya ahlul ilmi. Banyak berbekal dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh mereka. Harusnya begitu. Jangan malah sembrono, jangan serampangan. Kalau ada orang yang mengabarkan kepada kita, antum akan meninggal pada bulan Desember. Kita akan terperangah, ya kan? Desember. Sekarang sudah bulan apa ini? Januari. Berarti sebentar lagi. Ya. Apa yang akan dilakukan? Dia persiapan. Persiapan. Atau kalau dikabarkan kepada kita bahwa antum pada bulan Oktober harta benda antum, rezeki antum akan diambil oleh Allah. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, iya kan? Karena sebentar lagi waktunya. Ya, kita akan mengumpulkan rezeki itu sebanyak-banyaknya, terus seperti itu. Dan kita akan lebih waspada dalam usahanya supaya mendapatkan hasil yang bagus. Demikian juga ya ikhwan fillah rahimakumullah, ketika dikabarkan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama, para alim, maka yang harus kita lakukan adalah menggunakan kesempatan yang ada untuk bersegera duduk di majelis ulama. Tidak sembarangan mengambil ilmu. Pilih ulama yang siqat, ahlul ilmi yang terpercaya. Jangan sembarangan. Ya. Nanti kita akan kehilangan kesempatan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faidah lainnya dari pernyataan Ibnu Sirin, ya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Faidah yang keempat kalau tidak salah adalah apa yang dikemukakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ashkhasu alladziina yantasibuna ila ad-da'wah yajibu an yunzar fihim. Setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah, maka wajib dilihat terlebih dahulu keadaannya. Ya. Ini faedahnya. Setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah, maka wajib dilihat keadaannya. Wajib diketahui latar belakangnya. Kata Syekh, aina darasu. Wajib diketahui di mana mereka belajar. Di mana orang-orang yang membawa nama dakwah itu belajar. Wajib diketahui, aina darasu. Wa min aina akhadhu al-ilma, dari mana mereka mengambil ilmu. Ya. Wa aina nasha'u, di mana mereka tumbuhnya. Nah. Ini hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Apalagi sekarang ini yang mengklaim kalau dakwahnya dakwah salaf, dakwah ahlus sunnah itu banyak sekali. Ya. Maka sekarang kita harus waspada bahwa tidak setiap orang yang mengklaim kalau dakwahnya dakwah salaf itu sesuai dengan kenyataan. Yang harus kita lakukan adalah periksa orang-orangnya. Di mana mereka belajar? Siapa guru-gurunya? Di mana mereka tumbuh? Kalau diketahui belajarnya pada Hizbiyun, syekh-syekhnya, guru-gurunya Hizbiyun, tumbuh berkembang hidupnya di tengah-tengah Hizbiyun, jangan percaya. Dakwahnya bukan dakwah salafiyah. Dakwahnya dakwah hizbiyah. Walaupun menggunakan nama salafiyah. Karena yang dimaukan bukan hanya sekedar nama zaman sekarang ini. Akan tetapi apa? Hakikat. Yang dimaukan adalah hakikat. La da'awa bukan hanya sekedar klaim. Bukan hanya sekedar pengakuan. Orang zaman sekarang ini dengan mudah bisa menamakan dirinya sebagai salafi. Pengikut akidah salaf. Pengikut manhaj salaf. Mudah. Gratis lagi. Iya kan? Di zaman sekarang. Maka kita tidak boleh mudah percaya kepada setiap orang yang mengklaim kalau dakwahnya dakwah salaf. Sampai kita lihat terlebih dahulu hakikatnya. Laisa kullu man idda'a salafiyatan yakunu salafiyah. Kata Syekh Shalih Fauzan di tempat yang lain. Tidak setiap orang yang mengklaim pengikut manhaj salaf yakunu salafiyan dengan serta merta menjadikan dia sebagai seorang salafi. Zaman sekarang, maka kita harus hati-hati. Persis seperti kemunculan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, ya, di awal-awal kemunculannya. Ketika muncul nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika sekarang dakwah salaf muncul, mulai banyak orang yang menisbatkan dirinya juga kepada dakwah salaf. Maka kita harus hati-hati. Ya. Tidak setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah itu benar. Harus dilihat latar belakangnya. Aina darasu, di mana mereka belajar, kepada siapa mereka berguru, dan di mana mereka tumbuhnya. Wa ma hiya aqidatuhum, dan apa pula akidahnya. Apa akidahnya? Ya. Jangan heran. Zaman sekarang. Ada orang-orang yang mempelajari kitab salaf. Tetapi akidahnya bukan akidah salaf. Mempelajari manhaj salaf. Tetapi manhajnya bukan salaf. Ya. Ini mengingatkan kepada apa yang telah kita singgung di awal tadi. Bahwa yang jadi patokan bukan kitab yang dikaji, tetapi orang. Ya. Kenapa saya ulang-ulang hal yang seperti ini? Karena banyak di antara kita ya, yang bermudah-mudah dalam hal ini. Nah, kita berguru, ya, kita belajar ilmu agama harus kepada orang yang memang jelas. Ya. Akidahnya, manhajnya, akhlaknya. Perilakunya, ibadahnya, dan seterusnya. Nah. Maka kata Syekh, dilihat di mana mereka belajar, min aina akhadhu al-ilma, dari mana mereka mengambil ilmu, belajar ilmu, wa aina nasya'u, dan di mana mereka tumbuh, apa akidahnya, wa tungbaru a'maluhum, dilihat seperti apa perilakunya, amalannya, wa atharuhum finnas, dan bagaimana dampak yang dihasilkan dari dakwahnya di tengah-tengah manusia, wama dan taju minal khair, dan kebaikan apa yang telah diperolehnya. Madza tarattabu ala a'malihim minal islah, apa kebaikan apa yang dihasilkan dari amalannya, ya, dari aktivitasnya. Yajibu an tudrasa ahwaluhum qabla an yugdar bi aqwalihim wa mawahirihim. Maka wajib dipelajari latar belakangnya. Diketahui latar belakangnya sebelum tertipu oleh perkataan-perkataan dan penampilan-penampilannya. Nah. Ya. Hizbiyun, sururiyun, mungkin dari segi penampilan sama. Ya. Dari segi kitab yang dipelajari sama. Maka jangan tertipu dengan mereka. Jangan tertipu dengan mereka. Jangan duduk di majlis mereka. Duduklah di majlis Ahlus Sunnah Salafiyyin. Belajarlah kepada mereka. Hada amrun la budda minhu khususan fi hadzal zaman alladhi kathura fihi du'atul fitnah. Perkara-perkara yang disebutkan ini, kata Syekh, adalah perkara yang sudah seharusnya diketahui. Di zaman ini, khususnya karena zaman ini adalah zaman yang di dalamnya banyak da'i-da'i yang mengajak kepada fitnah. Da'i-da'i yang menebar fitnah. Nah, fa'alaina an natanabbah li hadza. Maka kita, kata Syekh, hendaknya perhatian terhadap persoalan ini. Wala nahsud fid da'wah kullaman hab wadab. Kita tidak boleh memberikan kesempatan terkait dengan dakwah kepada siapapun. Wa kullu man qala ana adu ila Allah. Tidak boleh juga memberikan kesempatan dakwah kepada setiap orang yang mengatakan saya berdakwah di jalan Allah, ya, dan seterusnya. La budda minan nadhar fi waqi'il amri. Harus dilihat kenyataan dan hakikatnya. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, hal lain yang penting untuk disinggung dalam kesempatan ini adalah bolehkah kita belajar kepada talibul ilmi sigar, penuntut ilmu yang sigar, yang kecil seperti kita. Bolehkah kita belajar kepada mereka, kepada para penuntut ilmu sigar? Dijelaskan oleh para ulama, belajar kepada mereka dibolehkan dengan syarat. Dengan syarat, yang pertama, tidak memposisikan mereka, para penuntut ilmu yang kecil, yang sigar, itu seperti ulama kibar. Tidak memposisikan mereka seperti ulama kibar. Kita di Indonesia ini semua para penuntut ilmu. Asatidzah tullabul ilm. Para penuntut ilmu semuanya. Ya, bukan ulama. Tapi para penuntut ilmu. Kita boleh belajar kepada mereka? Boleh. Ya. Asalkan mereka adalah para penuntut ilmu yang jujur. Ya. Para penuntut ilmu yang senantiasa merujuk kepada para ulama. Ya, terpercaya. Nah, dan ada syaratnya. Syarat yang pertama dia antaranya tidak memperlakukan mereka seperti ulama. Mereka tetap sebagai penuntut ilmu. Ya. Nah. Kemudian itu syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua, jangan menanamkan sikap fanatik kepada mereka, kepada para penuntut ilmu sigar. Jangan menanamkan sikap fanatik, ta'assub. Kalau soal ta'assub ini, jangankan kepada mereka, kepada para ulama pun tidak boleh, kita dilarang. Apalagi kepada para penuntut ilmu sigar seperti kita. Jangan. Islam tidak mengajarkan kita untuk fanatik kepada seseorang, fanatik kepada sebuah golongan. Kalaupun kita mau fanatik, maka berfanatiklah kepada yang hak. Yeah. Kepada kebenaran. Yeah. Kepada kebenaran. Nah. Seperti perkataan salah seorang salaf, kalau seandainya kalian mau taklid, maka taklidlah kepada orang-orang yang sudah mati ini. Yeah. Kalau mau taklid, taklidlah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam tidak mengajarkan taklid. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk fanatik. Ya. Siapapun di antara guru kita yang kita cintai, jangan pernah kita fanatik terhadapnya. Ya. Kita akan mengikutinya, kita akan belajar kepadanya selama dia mengajarkan yang hak. Selama dia berada di atas manhaj salaf, selama dia selalu berhubungan dengan para ulama. Kalau seandainya dia mulai menyimpang dari manhaj salaf, maka kita tidak akan pernah duduk di hadapannya. Kita tidak akan pernah belajar kepadanya. Ya. Ini yang diajarkan oleh para salaf. Yang menjadi ukuran kita bukan orangnya, tetapi kebenarannya. Naduru ma'al haq haitsu dar. Kita akan berputar bersama dengan kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Ya. Sehingga kita tidak akan sedih. Ya. kita tidak akan merasa kehilangan ketika sebagian orang yang dulunya guru kita kemudian menyimpang. Kita tidak akan merasa kecewa. Tidak akan membuat kita futur. Tidak akan membuat kita semangat hilang. Karena kita yakin bahwa yang akan membawa dan mengajarkan ilmu agama ini adalah al-udul, orang-orang yang thiqat, orang-orang yang terpercaya. Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi adalah yang adilnya, yang terpercayanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih menyisakan di tengah-tengah kita orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, yang mengajarkan ilmu agama, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan mereka agar senantiasa berada di atas keistiqomahan. Doakan mereka. Doakan guru-guru kita. Doakan ustad-ustad kita. Supaya mereka berada di atas al-haq. Istiqomah. Tidak menyimpang. Tidak berpaling. Itu yang mesti kita lakukan. Tapi ingat sekali lagi, tidak boleh ta'assub. Tidak boleh fanatik. Tidak boleh ta'assub kepada seseorang tertentu. Tidak boleh fanatik terhadap seseorang tertentu. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga terkait dengan penuntut ilmunya, penuntut ilmu sighor tadi. Wajib baginya untuk beradab dengan adab al-ulama. Wajib baginya, bagi penuntut ilmu sighor itu untuk beradab dengan adab ulama. Wajib memiliki akhlak yang baik. Memiliki adab-adab sebagai penuntut ilmu. Ya. Dan ini penting bagi seorang mudarris, bagi seorang guru, ya, supaya ilmu yang disampaikannya itu benar-benar melekat pada murid-muridnya. Dia harus memiliki adab, memiliki akhlak. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang akhlakul ulama, akhlak para ulama, akhlak ahlul ilmi, yang tentu saja itu menjadi pedoman. Ya, itu menjadi pedoman. Nah, ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang berikutnya, yang keempat, hendaknya penuntut ilmu sighar tadi melanjutkan kegiatan menuntut ilmunya. Melanjutkan kegiatan menuntut ilmunya. Jangan mentang-mentang sudah dicap dan dianggap sebagai ustaz, kemudian selesai dari aktivitas menuntut ilmu. Lah. Ya. Penuntut ilmu tetaplah penuntut ilmu walaupun dikatakan sebagai ustaz. Penuntut ilmu tetaplah penuntut ilmu walaupun dikatakan sebagai ustaz. Ustaz itu bukan ulama. Ya. Para ulama ahlul ilmi saja, mereka tetap ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Apalagi yang kelasnya ustadz, penuntut ilmu sighar. Ya. Maka bagi para penuntut ilmu sighar, ya, harus terus melanjutkan pencarian ilmunya. Nah, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad rahimahullah, ya, dengan kedudukannya yang begitu tinggi di hadapan manusia, tetap ketika ditanya sampai kapan menuntut ilmu, semuanya menjawab ila an mamat, ila an adkhul al qabr, sampai mati, sampai masuk ke liang kubur, tidak ada batasannya. Nah, ini di antaranya empat syarat penting, ya. Jadi boleh bagi kita mengambil ilmu dan belajar berguru kepada penuntut ilmu sighor. Kepada penuntut ilmu sighor dengan syarat, di antaranya, ya, syarat yang pertama, kita tidak memperlakukannya seperti ulama, tidak memposisikannya seperti ulama. Ini syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, kita tidak menampakkan sikap apa? Ta'assub, fanatik. Ya. Dua syarat bagi kita. Adapun dua syarat berikutnya itu bagi penuntut ilmu as-sighar. Ya, bagi penuntut ilmu as-sighar. Di antaranya wajib bagi dia, bagi penuntut ilmu as-sighar, untuk beradab dengan adab ahlul ilmi, adab ulama. Dan yang terakhir, wajib bagi penuntut ilmu untuk melanjutkan aktivitas pencarian ilmunya. Nah, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullahu jami'an, itu di antara poin-poin yang penting yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan tema kepada siapa kita berguru. Mudah-mudahan besar manfaatnya, ya. Walaupun tadi sudah dijanjikan sampai jam berapa katanya? 1:30. Ya, kita sudah lelah ya. Anda pikir insya Allah sekarang sepakat kayaknya. Lelah enggak? Hah? Jujur. Lelah ya. Kalau saya sih ya sama. Sama insya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat untuk urusan dunia kita dan juga agama kita. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.